sebetulnya namanya seni mencari pahala. Sahbihi wa'ul ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu rahmatullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Muzammil. Kita sudah menyelesaikan sampai ayat 10 dan insyaallah kita akan membahas hari ini ayat 11 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama dengan khusyuk dan tenang beberapa ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذرني والمكذبين wazarni dan biarkan aku wal mukadzibin dan para pendusta itu, orang-orang yang mendustakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, biarkan aku yang akan berhadapan langsung dengan mereka. Berdasarkan ini, nampak bahwa orang-orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka bersungguh-sungguh mentaati Allah, maka Allah akan membela mereka dan Allah akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mendustakan. Ini jaminan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Kalau mereka jujur beriman kepada Allah, mereka jujur patuh kepada Allah, maka Allah akan menjamin pembelaannya. Wadharni wal mukadzibin, biarkan aku yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mendustakan ajaranku itu. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW agar bersabar, karena Rasulullah SAW diejek ketika menyampaikan dakwah pertama-tama oleh orang-orang kafir Mekah dengan segala macam ejekan. Dianggap Rasulullah sebagai orang gila karena Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid, sementara mereka menyembah ratusan patung yang mereka tancapkan di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW mengajak beriman kepada hari kiamat, bahwa nanti akan dibangkitkan lagi manusia setelah mati, sementara mereka tidak beriman. Mereka yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah akhir segala-galanya, dan setelah mati tidak akan ada hidup lagi. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalian akan hidup lagi setelah mati. Mereka mengijak, lalu mereka mengambil tulang belulang yang sudah hancur dan rapuh dari mayat yang sudah ratusan tahun yang silam, dan di depan Rasulullah SAW mereka meremas-remas tulang itu sampai hancur, dan lalu mereka meniupkan di depan Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin, aidza kunna idhama, setelah kami sudah hancur tulang-tulang kami, masa kami hidup lagi? Dari mana kamu mengatakan ini? Mereka mengatakan Muhammad gila, Muhammad sudah mulai tidak seperti orang-orang yang sehat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar bersabar, wasbir alama yaqulu. Di sini Allah perintahkan agar mengambil jarak dari mereka, wahjurhum hajaron jamil. Di sini Bapak Ibu kita belajar bahwa tugas kita sebetulnya setelah Rasulullah SAW wafat, kita hendaklah bersungguh-sungguh mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Karena setiap hari, setiap saat, setan dan kawan-kawannya mengajak untuk masuk neraka. Dan setiap hari semakin bertambah orang-orang suka berbuat dosa. Setiap hari semakin bertambah orang-orang membuka aurat, bergaul bebas, berzina, makan harta haram. Karena setan semakin berhasil mengajak mereka, mengajak orang-orang yang tadinya baik menjadi rusak. Maka kita yang baik-baik ini kalau tinggal diam, tidak aktif, maka lama-kelamaan akan kehilangan sejumlah besar di sekitar kita. Orang-orang yang tadinya patuh kepada Allah, mereka menjadi rusak. Baru kita akan merasa betapa iman ini butuh perjuangan ketika kita terjun ke medan dakwah seperti ini. Inilah nasihat yang akan kita baca sekarang ini. Ini akan terasa nikmatnya ketika yang membaca ini adalah orang-orang yang memang merasakan langsung bahwa dia diejek karena mengajak kepada kebaikan. Dia diejek karena dia mengajak sholat di saat-saat rapat. Sholat sudah tiba, dia mengajak. Diejek, dikucilkan. Akan terasa, wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila. Tapi kalau pasif, diam, hanya sholat sendirian, maka tidak terasa sama sekali nasihat ini. Jadi tantangan akan datang ketika seseorang mulai masuk ke wilayah mengajak orang lain. Seorang atasan mengajak stafnya, ayo kita sholat dulu, dan seterusnya. Nah, inilah namanya ujian dakwah. Dan inilah makna kemuliaan orang-orang yang aktif. Allah menyebutkan bahwa tidak sama orang yang pasif, yang hanya soleh sendirian, ya, sementara tidak punya alasan, dengan orang-orang yang berjuang dengan Allah. Tidak akan sama. Kata Allah, la yastawil qa'idun minal mu'minin wailu lil dharar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan sama orang yang pasif, padahal dia tidak punya alasan. Kalau pasif karena buta, pasif karena tidak punya kaki, memang dia mau tidak punya apa-apa. Tapi dia pasif, dia punya mata, dia punya kaki, pasif. Kata Allah, tidak sama dengan orang yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya, bergerak, mengajak. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajat. Jauh lebih tinggi orang yang aktif daripada orang yang pasif. Wa kullan wa'adallahu al-husna, benar. Suatu saat mungkin bisa masuk surga sama-sama, tapi berbeda surganya. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Surga orang yang berjuang dengan Allah jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang pasif. Nah, ini gambaran bahwa setelah kita beriman, kita diajarkan untuk merasakan betapa ujian itu akan tiba setelah seseorang bersungguh-sungguh mengajak kawannya. Jadi berdakwah itu tidak harus ceramah. Ceramah ini hanya babnya bukan bab dakwah, bab taklim, ini ceramah. Nah, tetapi kalau berdakwah itu mengajak, dan itu setiap orang Islam punya kemampuan untuk itu. Dia mengajak kawannya sekantor, satu ruangan, ayo kita sholat dulu. Itu sudah berdakwah. Itu sudah berdakwah. Nah, ini yang kalau kita kerjakan, sejumlah yang kita ajak, sejumlah itu pula dia akan dapat pahala. Kalau dia mengajak 10 orang, dapat 10 pahala. Kalau ternyata orang yang 10 tadi itu mengajak kawan-kawannya karena kita mempengaruhi, maka dia dapat pahala. Yang mengajak tadi itu dapat pahala sejumlah orang yang diajak, dan seterusnya. Kalau mereka mengajarkan sejumlah, mengamalkan setiap hari apa yang kita beritahukan, maka setiap hari kita dapat pahalanya. Nah, ini sebetulnya namanya seni mencari pahala. Jadi seni mencari pahala itu, kalau seseorang hanya pasif, dia hanya dapat pahala apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia mengajak orang lain, maka dia akan dapat pahala sejumlah orang yang diajak. Dan terus downline ke bawah, semakin banyak yang diajak, maka semakin besar pahalanya. Nah, ini namanya MLP, multi level pahala. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi jangan kemudian malam ini kita SMS, yuk kita tahajud, terus dapat 100 orang tahajud, itu sudah tidur sendiri. Itu namanya kaburoh. Jadi jangan menjadi calo. Kalau calo kan calo Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Bapak ikut? Enggak. Nah, masa surga, surga, surga. Orang masuk surga, bapak kemana? Nah, saya enggak ke surga. Wajah repot tuh sudah begitu. Nah, jadi harus sama-sama aktif. Jadi kita mengajak juga di saat yang sama kita menjaga diri kita. Makanya para ulama mengatakan dalam masalah iman jangan menjadi seperti lilin. Lilin membakar dirinya demi pencahayaan. Nah, tidak. Jangan rela masuk neraka demi orang masuk surga, bukan begitu. Tetapi jadilah seperti matahari, mencahayai dirinya juga mencahayai alam semesta. Nah, baru akan terasa ini setelah seseorang aktif mulai mengajak orang lain. Nah, ketika ternyata terancam, dihina, direndahkan, di sini Allah turun tangan. Langsung wadharni wal mukadzibin. Biarkan Muhammad, kamu jangan merasa minder, kamu jangan merasa takut, biarkan aku langsung yang akan menghadapi mereka yang mendustakan ajaranmu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab pokok mengapa mereka tidak mau beriman. Sebabnya adalah karena mereka sudah merasa cukup. Mereka punya segala-galanya. Mereka merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya nikmat yang banyak. Allah sebutkan ulin ni'mah. Ini dia. Penyebabnya mereka sombong karena mereka merasa punya segala-galanya, maka mereka merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ulin ni'mah. Dan ternyata orang-orang seperti itu, orang-orang yang kaya, yang cukup, yang punya segalanya, oleh Allah ternyata semakin dimudahkan urusan hidupnya. Allah beri limpahan harta yang banyak, Allah kasih anak yang banyak, Gak ada ujian seakan-akan bagi mereka. Semakin Allah mudahkan, semakin mereka sibuk dengan dosa, semakin Allah mudahkan. Ternyata ini bagian dari istidraj. Kata Allah, wa mahilhum qalila. Biarkan. Biarkan mereka bersenang-senang. Aku tunggu, kata Allah, sampai lengkap dosanya. Wa mahilhum imhal, artinya ditunda oleh Allah supaya lengkap dosanya, karena Allah punya target untuk menyiksa mereka dengan sepedih-pedihnya, dan siksaan itu akan menimpa mereka setelah lengkap dosanya. Inilah rahasia imhal, disebut istidraj. Wa mahilhum qalila. Lalu Allah mengatakan qalil, sebentar. Kenapa? Karena tabiat hidup di dunia hanya sebentar, tidak lama. Dunia ini berapa lama sih? Coba, sehari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, di dunia rata-rata manusia terpanjang hanya 70-80 tahun. Sebentar. Makanya tabiat dunia ini hanya qalila wa mahilhu qalila. Dan di sini kita terjawab pertanyaan yang seperti banyak orang-orang tanyakan, Pak Ustaz, kenapa ya aku sudah rajin sholat duha, aku rajin berdoa, aku rajin sholat tahajud, kok hidupku semakin sengsara, Pak Ustaz? Saya punya kawan gak pernah sholat duha, gak pernah, bahkan sholat fardunya pun juga jarang-jarang sudah, kok semakin mudah hidupnya? Nah, di sini jawabannya. Kalau ada orang semakin dimudahkan hidupnya tetapi dia semakin jauh dari Allah, itu tanda-tanda istidraj, tanda-tanda imhal. Allah menunda sampai tiba saatnya akan diazab oleh Allah SWT. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang Allah siapkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan macam-macam azab, dan yang Allah sebutkan bukan semuanya, sebagian sebagai sampel. Yang pertama, kata Allah, di antara bentuk azab yang akan diberikan kepada mereka, mereka akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belenggu yang besar. Kalau dalam Al-Qur'an, dari saking besarnya belenggu ini, sampai-sampai digambarkan oleh Allah SWT sebesar 70 hasta. Summa fi silsilati dar'uha sab'una dhira'an, 70 hasta. Fasluku diseret. Ini besarnya belenggu itu. Nah, dalam surah Al-Muzammil Allah firman, inna ladana angkala. Jadi angkal ini adalah belenggu-belenggu. Jadi mereka langsung diikat. Bayangkan, kalau ada orang diikat, masukin karung, dicebur dalam air laut, kira-kira gimana itu? Tersiksa habis-habisan. Perhatikan, ini baru ke air. Bagaimana kalau dicebur dalam neraka, dalam keadaan terbelenggu dan hidup, tidak mati, tersiksa ingin melepaskan harapan, tidak ada, panas ia, mati tidak, karena di neraka sudah hidup selamanya. Ini kemudian sampel pertama, angkar. Yang kedua, api yang sangat panas. Jadi kalau kita bicara tentang panas, level panas, panas, lebih panas, lebih-lebih panas, sangat-sangat panas, puncak panas, puncak-puncak-puncak panas, tidak ada yang lebih panas lagi setelah itu. Itu disebut dengan jahim. Jadi jahim adalah puncaknya panas. Tidak ada lagi yang lebih panas setelah itu. Maka seluruh bentuk azab di neraka panas, tidak ada dingin. Makanya dalam surat An-Naba Allah berfirman, la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak akan pernah di neraka ada minuman dingin, dan bahkan tidak ada minuman apa-apa kecuali illa hamimau wa ghassaq, kecuali air yang minuman yang sangat panas, dan bahkan nanah yang mengalir dari luka-luka penghuni neraka. Kulit yang lepuh dan busuk mengeluarkan nanah dan tumpah di neraka, lalu kemudian itu diciduk dan diminumkan kepada para penghuni neraka. Nah, ini salah satu sampel mengenai adab neraka. Ini inna ladaina angkala. Di sini Allah menggunakan kata inna. Sesungguhnya ini pasti, dan ini yang kami sediakan bagi penghuni neraka. Inna ladaina angkala wajhan. Kemudian di antara bentuk makanan juga ada makanan yang kalau mereka makan, dia tidak mau masuk ke dalam perutnya dan tidak mau keluar. Dia melekat di kerongkongannya. Coba bayangkan ketika kita keselak, keselak nasi saja kita sudah kebingungan, sakitnya setengah mati, keselak. Ini makanan khusus, ketika dimakan dia melekat di sini dan tidak mau keluar, tidak mau masuk. Allah menggambarkan wa tu'aman dha ghussati. Dia menyumbat di kerongkongan, melekat di sini, tersiksa, pontang-panting, dibentur-benturkan, tidak tahu kemana, bagaimana cara mengeluarkan itu, dan semakin tersiksa menderita. Kata Allah, ini baru sampel, dan jauh lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi daripada itu, dan itu jumlahnya tak terhingga, kata Allah. Wa adzaban alima, di sini pakai nakirah, di sini wa adzaban alima, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk azab yang tak terhingga yang itu akan diberikan kepada penghuni neraka, dan semuanya alim. Kalau dalam bahasa Arab kata alam, kata alam itu sakit. Makanya orang Arab mengatakan indi alamun fil batn, aku punya nyeri di perut. Indi alam fil ra's, nyeri di kepala, sakit kepala itu indi alam fil ra's. Indi alam fil sadr, artinya fil sadr, aku punya sakit di dada. Fil dhahr, di punggung, begitu. Alam fil rijl, sakit di kaki. Ini kalau biasa, tapi kalau sudah terlalu parah nyerinya disebut dengan alim. Artinya nyerinya nggak habis-habis, nggak ada ujungnya, dan semakin lama semakin parah. Itu disebut dengan alim. Kebalikannya, kalau kesenangan disebut dengan nikmah, tapi kalau nikmatnya tak terhingga, luar biasa, disebut na'im. Makanya surga disebut jannatun na'im. Kalau neraka disebut adzabun alim. Kenapa? Karena neraka tidak ada istirahat. Tidak ada orang istirahat. Cuti. Cuti adzab, enggak ada cuti adzab. Semua adzab setiap saat. Mereka tidak punya tempat berlindung. Nah, inilah yang kata Allah wa adzaban aliba. Kemudian terjadi pertanyaan, kapan ini terjadi? Ini tidak mungkin terjadi tanpa didahului dengan tanda-tanda. Tanda pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan goncangan di bumi dengan segoncang-goncangnya. Bumi akan digoncang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke tingkat tidak ada manusia yang merasa aman. Ini goncangan belum pernah terjadi sebelumnya. karena semua belahan bumi dalam goncangan yang dahsyat. Dan tidak ada satupun tempat tinggal yang tersisa di muka bumi. Allah berfirman, yauma tarjuful ardh. Al-ardu artinya bumi. Ar-rajfa, yarjufu, artinya menggoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Namun, karena bumi ini tidak bisa goncang tanpa dicabut gunungnya, karena gunungnya sebagai pasak, seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Naba, ya, wal jibala autada, nah, ya, jadi autada, dan gunung sebagai pasak. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hancurnya bumi, pasti Allah selalu menyebut tentang hancurnya gunung. Makanya di sini Allah sebutkan wal jibal. Al jibal jamak daripada al jabal. Dan ketika itu kata Allah, gunung menjadi hancur dan akar-akar gunung semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan lagi umur gunungan, semakin tinggi sebuah gunung, semakin menancap ke bawah dan akarnya semakin menghujam. Makanya kalau gunung digoncang, maka bumi ikut gempa. Maka kalau gunung dicabut, bumi hancur. Maka di sini kata Allah, wa kanatil jibal, dan gunung-gunung menjadi tumpukan pasir yang berterbangan. Kathiban mahila, artinya menjadi hancur sehancur-hancurnya, dan dia menjadi sirna. Saking halusnya dari hancurnya gunung ini, dia bukan seperti pasir saja, kata Allah, bahkan sampai-sampai dia nampak seperti fata murgana wasuyiratil jibal fakanat sarabah. Dan gunung dicabut oleh Allah SWT dari tempatnya, dan kemudian dihancurkan oleh Allah SWT saking halusnya, maka nampak seperti fata murgana. Inilah gambaran bahwa bumi yang ditempati manusia akan berakhir. Bahwa manusia tidak selamanya di muka bumi, dan dunia ini hanya sementara. Maka sungguh celaka manusia yang menghabis-habiskan waktu hanya ngurus dunia saja. Dunia saja, ya Allah. 24 jam dari 8 jam 5. Kemudian setelah itu, sampai gak sempat baca Quran, gak sempat ngaji, gak sempat sholat, gak sempat ibadah, sibuk ke dunia. Setelah itu hiburan ke hiburan sampai tengah malam, kemudian tidur, bangun, begitu seterusnya. Tidak ada ibadah yang namanya bekal akhirat, tidak ada sama sekali. Maka ini rugi, ini musuh rugi. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah ingatkan bahwa, ingat, aku telah mengutus seorang rasul, kata Allah, dan semua risalah yang telah aku ajarkan telah disampaikan rasul-rasul itu, yang nanti di hari kiamat jangan beralasan mengatakan bahwa aku tidak tahu, ya Allah, mana yang halal, mana yang haram. Beralasan bahwa aku belum tahu Islam apa itu, tidak ada. Kata Allah, inna arsalna ilaikum rasul. Sudah aku utus rasul, dan sudah diajarkan, dan sudah disampaikan semua itu. Kalau masih mencari alasan tidak tahu, itu salahnya sendiri. Apalagi sekarang sudah ada HP, ada iPad, Masya Allah, sudah buka internet, laptop, ada televisi, Masya Allah, luar biasa. Sudah tidak ada alasan lagi mengatakan tidak kenal Islam, tidak tahu apa itu Islam. Sudah. Maka ini semakin tidak ada alasan. Dulu mungkin, dulu masih ada kaum yang mungkin karena jauhnya di pedalaman dan tidak kenal ada bahasa, ada nabi datang ke mereka, mungkin. Makanya oleh Allah sudah dikasih tanda-tanda bahwa apa, jadi solusi. Jika ada mereka seperti itu, mereka tidak tahu, tidak pernah mendengar ada risalah, ya, maka kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai datang rasul kepada mereka. Artinya bahwa tidak ada sama sekali informasi tentang Islam dan sebagainya. Tidak ada nabi datang ke sana. Sekarang sudah teknologi sudah sampai ke mana-mana. Sampai ke pedalaman Papua, sudah ada televisi, ada ceramah, ada cerita tentang Islam, dan internet sudah kemana-mana. Maka ini akhir zaman di mana Allah SWT sudah menutup pintu alasan untuk mengatakan aku tidak kenal Islam, sudah tidak ada. Kata Allah, sudah aku utus Rasul-Rasul dan mereka akan menjadi saksi. Mereka menjadi saksi syahidan alaikum. Mereka menjadi saksi atas kalian. Dan Rasul ini bukan hanya kepada orang-orang biasa, kata Allah, aku utus mereka juga kepada para raja, para pemimpin yang mereka tidak mau beriman, bahkan termasuk kepada Fir'aun yang mereka mengaku Tuhan, aku utus juga, kata Allah. Sehingga Fir'aun tidak berkata di hari kiamat, aku tidak tahu ya Allah, ada wahyu yang kau turunkan. Kama arsalna ila Fir'auna rasul. Sini Allah mengasih sampel bahwa risalah itu harus sampai juga kepada para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa kata Allah? Ternyata tidak semua orang menerima risalah. Tidak semua orang mau ikut Allah. Yang heran apa? Allah yang sudah jelas Maha baik, Allah yang bikin langit, Allah yang bikin bumi. Allah ceritakan dalam Al-Quran, aku yang bikin langit, aku yang bikin bumi. Allah yang bikin manusia, Allah yang bikin tumbuh-tumbuhan, Allah yang memberikan buah-buahan, Allah yang memancarkan air, sungai, Allah menurunkan hujan. Setiap saat ngurus, Allah yang mengurus jantung manusia, membikin mata manusia. Ternyata, kok banyak orang semakin tidak berminat ikut Allah? Kok semakin banyak orang buta terhadap kebaikan Allah? Sementara iblis, setan yang tidak pernah baik, tidak pernah ada setan baik, belum pernah ada setan yang baik. Semakin banyak orang ikut setan, semakin banyak orang berbuat maksiat. Padahal, seandainya, coba saya ingin tanya, kalau sekarang ini katakanlah ada iblis menampakkan dirinya, kira-kira wajahnya seperti apa? Wajahnya paling menakutkan, paling menakutkan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa nanti makanan penghuni neraka itu dari saking buruknya, ya, dia bentuknya seperti kepala setan. Tolonguha ka'annahu ru'usus syayati. Jadi bentuknya, bentuk makanan pokok penghuni neraka seperti kepala setan. Artinya apa? Seandainya setan menampakkan diri, bentuknya paling menjijikkan, paling buruk wajahnya. Herannya, kok semakin banyak orang yang suka ikut setan. Hanya dibisikin ikut, dibisikin, disuruh. Coba perhatikan Pak, kasihan kan orang ikut setan. Disuruh coba potong pakaiannya, dipotong. Kurang tinggi, potong lagi. Jingkrak, potong-panting di panggung. Orang balik, dua putar-putar. Ya Allah, ini manusia, manusia yang paling Allah muliakan, sampai Allah perintahkan malaikat bersujud. Masa tugasnya suruh jingkrak-jingkrak, motor-motor seperti itu, ngebor di panggung begitu. Manusia punya akal dipermainkan oleh setan. Seperti anak kecil menendang-endang bola, tendang sana, tendang sini, dipermainkan. Begitulah orang yang ketika tidak punya iman, mereka tidak punya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, dipermainkan oleh setan. Nah, inilah dia Allah, bahwa ternyata Fir'aun begitu datang dari Musa AS, langsung dia menolak. Fa'asu Fir'aun Rasul. Fir'aun menolak. Maka langsung, karena Allah sudah murka kepada Fir'aun, dan Fir'aun sudah menjadi puncak pengkhianatan kepada Allah, dia mengaku Tuhan, maka langsung Allah mengadab Fir'aun dengan adab yang pedih. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَوْ وَبِيلًا. Wabila artinya berat. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan Allah berjanji akan mengabadikan jasad Fir'aun. Begitu tenggelam, Allah selamatkan fisiknya setelah mati. Dan sampai sekarang tubuh Fir'aun masih ada. Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun gelar raja. Jadi gelar raja-raja itu seperti kalau di Indonesia disebut sultan, kalau di atau di Melayu lah, di Melayu, di Brunei, di Indonesia disebut sultan, kalau di Yaman disebut tuban, kalau di Abyssinia disebut Najasyi, kalau di Romawi disebut kaisar, kalau di Persia disebut Kisra, kalau di Mesir disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi dia gelar aja. Maka Allah menyebutkan fa'asu Fir'aun rasulah fa'akhudnahu akhdaw wabila. Maka Allah cabut dia, Allah adab dengan adab yang pedih. Di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sekerumit dahsyatnya ketika bumi dan langit hancur. Kata Allah, fakaifa tattaqun, bagaimana engkau bisa menjaga dirimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. In kafartum, kalau kalian ternyata ingkar, yauman, akan satu hari yang dahsyat, saking dahsyatnya, seandainya ada anak bayi baru lahir langsung seketika kaget, saking kagetnya sampai uban seketika dia. Yaumai yaj'alul wildana syiba, pada hari itu anak yang baru lahir langsung beruban saking dahsyatnya peristiwa itu. Kenapa? Karena tiba-tiba langit runtuh. As-sama'u munfatirun bi. Dan ingat, ini pasti terjadi. Kana waqtuhu maf'ula. Janji Allah pasti terjadi. Tidak mungkin bisa ditunda dan tidak mungkin bisa dihalang-halangi. Inilah mungkin Allah penjelasan singkat mengenai kandungan surah Al-Muzammil dari ayat 11 sampai 18. Semoga Allah memberkati kita semua, dan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah mengenai tentang peringatan Al-Qur'an dan juga tentang salat tahajud sebagai sunnah bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberkahi. Amin. Ada pertanyaan sebelum itu tuh? Insyaallah cukup ya. Ya, kita baca doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.